pinggang. Abangku sayang, ayang, janganlah bimbang. Abang seorang abang yang aku sayang. It's a dream. Pegang tanganku, abang, mari berdendang. Abangku sayang, ayang, mari bergoyang. Menghibur hati abang yang lagi bimbang. Nasi padang, nasi padang, nasi padang.